kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syadallah wa syadikalah wa syadallah wa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjutkan dalil istighatsah, yaitu di surah Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9, iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, ingatlah tatkala, atau ingatlah ketika, iz artinya ingatlah ketika, tastagithuna rabbakum, kamu atau kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah memperkenankan doa kalian. Artinya istighatsah kalian itu diperkenankan Allah, dijawab oleh Allah. Jadi istighatsah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu boleh. Jadi istighatsah. Seperti Musa ketika melawan musuhnya, Musa pernah minta tolong kepada yang lain. Allah memakai lafaz istighatsah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Itu lafaznya. Ketika minta bantuan kepada orang lain, lafadznya istighatsah. Di saat sulit, minta bantuan, minta pertolongan, artinya dibolehkan. Tetapi istighatsah ini kaitannya dengan hal-hal yang manusia tidak mampu. Artinya di saat sulit, di saat susah, kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Pernah kita bahas di sini, orang sekarang ini banyak lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu di saat sulit minta tolong kepada Allah, di saat senang mereka syirik. Kalau yang sekarang, di saat sulit minta tolongnya kepada orang yang sudah mati, di saat senang juga demikian. Maka dikatakan oleh para ulama, lebih syirik atau lebih jahil daripada orang-orang yang terdahulu. Nah, tentang istighatsah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada selain Allah, arti istighatsah kepada selain Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada selain Allah. Maka yang seperti ini Allah katakan orang-orang yang berbuat zalim. Seperti disebutkan dalam surah Yunus. Surah Yunus, surah 10 ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa iyyam tasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dalam surah Yunus ayat 106 107 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Zalimin, yaitu minal musyrikin. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa iyyam tasqalla bidurrin falaka syifarahu illahu. Dan jika kamu dikenakan bahaya dengan satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi yang menghilangkan bahaya di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahaya, yang dapat menghilangkan adalah Allah. Maka Allah menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini, orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Dalam surah Al-Ahqaf surah Al-Ahqaf ayat 5 Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Sedangkan yang dia seru selain Allah itu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak dapat menjawab sampai hari kiamat. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin kafirin, tapi terkena juga kepada orang yang seperti mereka, orang musyrikin kafirin, kalau berdoa meminta tolong di saat mengalami kesulitan, minta tolongnya kepada berhala, kepada patung, kepada orang yang sudah dikubur, kepada pohon. Nah, Allah menyebutkan kalau ada orang yang seperti mereka, enggak ada yang lebih sesat kecuali mereka. Artinya kalau ada orang muslim yang meminta kepada patung, kepada pohon, kepada mayit, ini jelas orang ini lebih sesat, karena mereka minta tolong kepada selain Allah. Minta bantuan di saat sulit kepada selain Allah. Maka mereka dikatakan sesat. Dan orang yang mereka minta tolong itu tidak bisa menjawab. Seperti orang yang minta bantuan kepada mayit. Ini istighosah ini, hatta orang awam tahu di Indonesia ini. Di Indonesia, kalau disebut istighosah, maksudnya orang awam itu, ya istighosah minta kepada mayit, kepada wali fulan. Di Indonesia sudah umum, bahasa ini istighosah sudah umum. Lebih-lebih di kalangan orang-orang yang biasa ngaji. Ngaji, yang biasa ngaji itu diajarkan dalam pengajian itu oleh kiainya, kalau istighatsah itu kepada wali fulan, dikubur fulan, disebutkan, makanya diajak untuk ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk istighatsah, minta bantuan, minta. Jadi mengalami kesulitan itu minta tolong kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak, ya, dalam Al-Quran banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu dzabh, tentang menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Jadi menyembelih harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau ada yang memalingkan kepada selain Allah, itu dia melakukan syirkun akbar. Maka disebutkan dalil tentang menyembelih ini, bahwa menyembelih ini karena Allah dan syariat Allah, yaitu firman Allah Ta'ala. Rata-rata kaum muslimin hafal ayatnya ini, karena sering dibaca dalam doa Iftitah. Qawlu Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah berfirman, قل إن صلاتي, katakanlah sesungguhnya salatku, ونسكي dan ibadahku, maksudnya ذبحي. Sebagian mufassir menafsirkan nusuk di sini artinya ذبحي, artinya sembelihanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama Islam. Ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi dia, dan aku diperintahkan demikian, dan aku termasuk yang pertama Islam. Karena para nabi, semua para nabi itu, dia Islamnya yang pertama sebelum umatnya. Maka disini dikatakan wa ana awwal muslimin. Nah, kata-kata wanusuki, wadzabhi, menjadikan dalil para ulama bahwa sembelihan itu pun harus lillahi rabbil alamin. Maka kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang melakukan demikian. Kalau orang jahiliyah biasa, orang jahiliyah sudah biasa, maka disuruh mengatakan demikian karena orang jahiliyah biasa. Mereka biasa menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta itu untuk berhala, sudah biasa. Kemudian darahnya dikenakan kepada berhala itu supaya diterima oleh Tuhan. Mereka biasa lakukan demikian. Nanti ada acara apa lagi, Id, mereka begitu lagi, menyembelih untuk berhala lagi. Kemudian nanti menyembelih juga buat orang yang sudah mati. Di Indonesia pun masih ada yang seperti itu. Umpamanya nanti menyembelih kambing atau menyembelih ayam untuk Syekh Fulan atau Wali Fulan atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya ayam kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena menurut kepercayaan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu senang kepada ayam. Sampai terbang pun dengan ayam. Itu kepercayaan, syirkiyat, kufriyat yang mereka percayakan. Yang tidak-tidak yang mereka percaya. Dan itu masih dilakukan dengan acara manakib. Dengar kan? Di Indonesia ini masih ada yang melakukan demikian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Manakib itu artinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah menampar malaikat. Malaikat takut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita khayal. Kullu. Ceritanya ini cerita khurafat yang enggak ada nasnya. Kemudian cerita itu diceritakan kepada orang-orang awam. Percaya. Mereka lakukan demikian. Kemudian nanti juga Syekh Fulan, kalau seandainya kita enggak menyembelih, nanti kita kualat. Harus kita ngadakan khol. Oh khol. Khol itu artinya tiap tahun adakan ulang tahun. Ulang tahun kematian. Atau pesta kematian. Sembelih. Ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi. Sembelih. Nah ini semuanya perbuatan kalau Allah. Dibawakan oleh mu'alif karena pada masa beliau juga banyak yang melakukan demikian di tanah Arab. Sampai sekarang masih ada, tapi bukan di Saudi, artinya di luar Saudi seperti di Mesir. Di tempat-tempat lain masih ada orang yang melakukan demikian. Untuk orang yang sudah mati, untuk Syekh Fulan atau Habib Fulan atau Kiai Fulan, diadakan penyembelihan untuk mereka. Nah perbuatan yang seperti ini memalingkan ibadah kepada Fulan, oh, syirkun akbar. Tidak boleh. Syirik akbar. Syirik yang paling besar. Karena disuruh melakukan sembelihan karena Allah. Kalau dia melakukan sembelihannya seperti waktu akikah, atau dia walimah, atau kurban Idul Adha, atau bayar dam waktu haji, atau hadi bagi orang yang melakukan haji tamattu. Kalau itu masyru', disyariatkan. Tapi kalau mengadakan sembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk patung semacam tidak boleh. Hatta seekor lalat pun tidak boleh. Bahkan mungkin antum pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pun dengan sebab seekor lalat. Seperti disebutkan dalam satu riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis ini mauquf dan sanadnya sahih. Yaitu Nabi pernah berkata begini, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab." Masuk surga seseorang karena lalat. Masuk neraka pun karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, "Kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana terjadi demikian? Masuk surga karena lalat, masuk neraka pun karena lalat." Kemudian Nabi berkata, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an. Faqalu li ahli ma qarrib. Qala laysa 'indi shay'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Wa qarraba dzubaban fa khallaw sabilahu. Fadakhala an-nara. Wa qalu lil akhar qarrib. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة." Kata Nabi, ada dua orang melalui satu kaum kaum ini mempunyai berhala. Tidak boleh orang lewat sehingga orang itu memberikan sembelihan, kalau istilah kita sesajen buat berhala itu. Kemudian dikatakan kalau seseorang, kamu harus korban buat berhala ini. Aku tidak punya sesuatu yang harus korbankan. Kata mereka, korbankan meskipun seekor lalat. Dikorbankan seekor lalat buat berhala itu. Kemudian dipersilahkan dia untuk jalan. Pada halal nar. Maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dengan seekor lalat dia masuk neraka. Kemudian dia berkata, mereka ini, orang kampung ini berkata kepada yang satu lagi, kamu harus juga menyembelih, kalau kita masang sesaji lah buat berhala, baru kamu boleh lewat. Kata dia, aku tidak punya sesuatu dan aku tidak akan kurban atau menyembelih kepada selain Allah. Aku harus menyembelih karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena dia mengatakan yang tegas seperti ini, maka mereka membunuh orang ini. Orang ini meninggal dunia, kemudian pada khalal jannah. Dengan sebab itu dia masuk surga. Kecil kalau kita lihat. Tapi masalahnya masalah besar. Dengan sebab seekor lalat, orang bisa masuk surga. Dengan seekor lalat, orang bisa masuk neraka. Dan ini terjadi karena riwayatnya sahih mauquf. Artinya disebutkan demikian, kalau kita mengambil, ya tidak mungkin seorang sahabat menyatakan yang demikiannya dengan ra'yunya. Artinya menceritakan sesuatu tentang masuk neraka, masuk surga dengan ra'yunya. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini sahih mauquf. Artinya dari sahabat. Jadi masalah menyembelih, kita gak bisa menganggap, ya cuma seekor ayam, saya beli dua truk ayam juga saya bisa beli. Bukan masalah soal kecil atau tidaknya. Kalau dilakukan bukan karena Allah, maka yang melakukan demikian syirkun akbar. Jadi gak bisa orang mengatakan, ya saya nyumbang ini gak apa-apalah, cuma seekor ayam ini gak apa-apa, penduduk minta seekor ayam ini kita kasih, satu truk juga saya bisa kasih. Tidak, bukan soal masalah itu. Masalahnya dilakukan karena Allah atau bukan, menurut syariat Allah atau bukan. Karena semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah-masalah ubudiyah yang seperti ini, bukan masalah yang sembarangan. Ini tentang ayat. Kemudian tentang hadis, orang yang melakukan demikian dilaknat oleh Allah. Dalam hadis disebutkan la'anallahu wa min sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Wa min sunnah, dan dari hadis, artinya sunnah adalah dari hadis. Rasulullah bersabda, la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Di bawahnya ada tadi footnote-nya. Akhrajahu Muslim Kitabul Adhahi. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Adhahi. Hadis nomor 1978, bab tahrim adh-dhabh li ghairillah ta'ala wa la'n fa'ilih. Bab haram menyembelih kepada selain Allah dan dilaknat orang yang melakukan demikian. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram. Dan Allah menyebutkan dua, ya, dikaitkan sholat dengan kurban. Ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad pun dikaitkan sholat dengan kurban. Inna atainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu satu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka kurban dan sholat ini termasuk ibadah yang mulia. Maka orang harus mengerjakan karena Allah. Kalau dia melakukan karena yang lain, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ayat 7 atau surah Ad-Dahr ayat 7. Allah berfirman yufuna bin nazri, mereka menyempurnakan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada satu hari, kana syarruhu mustatira, yang syarruhu ini kejahatannya, artinya siksanya, mustatira, yang merata, artinya merata, manusia yang berbuat jahat, akan terkena, rata semuanya, masuk dalam neraka. Ya, mereka takut satu hari yang siksanya itu merata kepada manusia yang berbuat jahat. Itu akan kena siksa. Maka dalam ayat ini disebutkan orang mukmin selalu menyempurnakan nazar. Ya, nazar ini harus dilakukan karena Allah. Yang dibahas oleh muallif di dalam pembahasan ini, ada orang-orang yang bernazar, dia nazarnya itu syirik kepada selain Allah. Umpamanya begini, kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan Kiai Fulan atau Wali Fulan, atau saya mau ibadah i'tikaf di kubur Fulan, nah ini seperti syirik, perbuatan ini syirik, tidak boleh. Dan ini masih ada, seperti ini masih ada. Kalau saya sembuh dari sakit, atau saya naik jabatan, atau saya lulus, ya, lakukan nazarnya itu kepada selain Allah. Sedangkan nazar ini ibadah. Jadi tidak boleh dia melakukan demikian. Kalau umpamanya terjadi, dia berniat demikian, harus dibatalkan. Umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau i'tikaf di masjid yang di situ ada kuburan, yang orang-orang banyak datang di masjid itu. Saya akan i'tikaf di masjid itu satu hari. Tidak boleh. Dia harus batalkan, dia ganti yang lebih baik. Kemana? Ya, i'tikaf di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Diganti yang lebih baik. Sebab nazar taat harus dilakukan, tapi nazar maksiat harus dibatalkan. Jadi kalau dia berbuat maksiat, umpamanya kalau saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan ke tempat maksiat, umumnya ke Hawaii, umumnya harus dibatalkan nazarnya. Karena apa? Maksiat. Diganti yang lebih baik, pergi haji atau umrah. Jadi setiap nazar yang maksiat itu harus dibatalkan, dan dia membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah, seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 89. Jadi itu pembahasan kita sampai yang terakhir, bahwa nazar ini harus kita lakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Tapi yang terpenting yang perlu kita ketahui, bahwa nazar ini Nabi pernah menyebutkan, artinya ini nazar-nazar syirik yang masih lakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu masih seperti itu, bernazar menyembelih kepada berhala. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar menyembelih kambing di tempat berhala atau di kubur Fulan. Ini ada kaitannya, makanya dimasukkan oleh mualif menyembelih kemudian nazar. Karena orang jahiliyah biasa begitu. Kalau dia sembuh dari sakit atau dia mendapat memperoleh kebahagiaan, dia langsung nazar. Saya bernazar, saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih sapi di berhala itu. Di mana kaum muslimin masih melakukan demikian, bernazar untuk berhala, bernazar untuk kubur, bernazar untuk orang yang sudah mati, untuk pohon atau yang lainnya, atau melakukan ibadah di tempat itu. Ini tidak boleh. Dan yang perlu kita ingat lagi tentang masalah nazar, kalau kaitannya dengan masalah yang biasa saja, biasa umum, bukan maksiat, ini kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari yang bakhil. Sebagusnya kita enggak usah bernazar. Jadi kalau saya sembuh dari sakit, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Kalau tidak sembuh, bagaimana? Yang enggak wakaf. Kalau saya lulus, saya mau nyumbang buat fuqara rumah sakit. Kalau enggak lulus, enggak nyumbang dia. Makanya disebutkan oleh Nabi bahwa nazar itu yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau dia mau sedekah, mau infak, pada waktu dia sehat, jangan dikaitkan dengan penyakit, jangan dikaitkan. Tapi kalau soal bolehnya, ya boleh dia bernazar demikian, boleh saja. Cuma sebagian ulama memakruhkan, makruh nazar itu. Nah, kajian kita cukupkan dulu ya. Al-Asrul Awal sudah selesai, insyaallah kita lanjutkan dua pekan yang akan datang dengan Al-Aslul Tsani. Ya, dua pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan Al-Aslul Tsani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu ta'ala wa atubu ilaikum. Assalamualaikum.